بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا باب apakah dikatakan Ramadan ataukah dikatakan Syahrul Ramadan. Kita pakai bahasa Ramadan dengan tambah syahr ataukah harus mengatakan Syahrul Ramadan. Wa man ra'a kullahu wasi'a, dan ulama yang berpendapat semuanya boleh. Wasi'an ay jaiza. Baik. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan tentang penyebutan Ramadan. Disebut Ramadan ataukah disebut dengan Syahrul Ramadan? Ataukah boleh dua-duanya? Ada sebuah hadis datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La taqulu Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Walakin qulu Syahrul Ramadan." Yang artinya kalian jangan mengatakan Ramadan, sebab Ramadan itu satu nama dari nama-nama Allah. Tapi ucapkanlah Syahrul Ramadan. Ada kata-kata syahr, Syahrul Ramadan. Hadal hadith akhraj Ibn Adi fil Kamil wal Baihaqi, dan dia dhaif. Di isnadnya Abu Ma'syar Najih al-Madani dhaif. Al-Baihaqi merajihkan itu mauquf pada Muhammad bin Ka'ab. Mauquf pada Muhammad bin Ka'ab. Diriwayatkan dari ucapannya Mujahid, juga dari Al-Hasan al-Basri, tapi dhaif. Ini hadis yang menjadi perbincangan para ulama terkait dengan penyebutan Ramadan. Dikarenakan hadisnya dhaif, maka tidak ada keharusan menyebut Syahrul Ramadan. Sehingga boleh menyebut Syahrul Ramadan, boleh pula menyebut Ramadan secara langsung. Wa hadza qaul al-jumhur. Hadza qaul al-jumhur. Pendapat yang lain dinukil dari ashabu Malik al-Karahiyah. Mereka memakruhkan penyebutan Ramadan. Harus membawakan kata-kata syahr, Syahrul Ramadan. Juga dinukil dari kebanyakan Syafi'iyah. Mereka memperinci. Apabila ada qarinah yang memalingkan lafadz Ramadan kepada makna syahr, bulan Ramadan, maka la yukroh, enggak dimakruhkan. Tetapi ketika tidak ada qarinah mengarah ke sana, maka dikatakan makruh. Tapi yang rajih pendapat jumhur al-ulama, semuanya boleh. Disebut dengan syahrul Ramadan boleh. Disebut dengan Ramadan saja juga boleh. Kedua penyebutan di atas sama-sama warid, sama-sama datang dalam nas dalil. Penyebutan dengan syahrul Ramadan disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan. Juga dalam hadis, idza dakhala syahrul Ramadan, bila telah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu surga ila akhirnya. Syahrul Ramadan. Begitu pula penyebutan tanpa kata-kata syahr, juga warid datang dalam banyak hadis. Sebagainya akan dibawakan dari muallif rahimahullah. Sehingga boleh dua-duanya. Beliau mengatakan, wa man ra'a kullahu wasi'a. Dan yang berpendapat semuanya boleh. Wa hadha huwa rajih. Wa huwa qaul jumhur. Bisa syahr Ramadan, bisa pula Ramadan. Barakallahu fikum. Inilah bimbingan Islam, barakallahu fikum, sampai sedetail ini pembahasannya. Terkait dengan masalah penyebutan nama saja dibahas dari para ulama dan dengan adillah. Ramadan ataukah syahr Ramadan ataukah boleh dua-duanya dibahas. Apalagi yang lebih daripada itu tentang ahkam siamnya, apalagi yang lebih daripada itu tentang perkara manhajiyah, apalagi yang lebih daripada itu dalam perkara akidah atau perkara tauhid. Ini lebih aula dijelaskan dan dijabarkan secara panjang dan sempurna, barakallahu fikum. Ini menunjukkan kamal al-Islam. Tayyib. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda man shoma ramadan dengan tanpa kata-kata syahr. Man shoma ramadan, barang siapa yang puasa ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Waqala, dan juga beliau bersabda, la taqaddamu Ramadan, dengan tambah kata-kata syahr, langsung Ramadan. La taqaddamu Ramadan fi siyami yawm aw yawmain, kamu jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ini dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Tanpa kata-kata syahr, menunjukkan bolehnya. Sekarang kita baca ahadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Beliau membawakan dua penyebutan sekaligus, hadis yang tanpa penyebutan syahr dan hadis yang menyebutkan kata-kata syahr, untuk menegaskan jawazul amrain, kedua-duanya diperbolehkan. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن اسندكم سهيل Suhail saja, enggak ada abinya. Ada abinya. Ada yang tanpa abi dah. An Suhail an abihi, hakada. Baik. Abu Suhail, baik. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far an abi Suhail an abihi. Berarti rawi yang lain. Yang ma'ruf Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya. Ini rawi yang lain, Abu Suhail dari bapaknya. Abu Suhail adalah Nafi' bin Abi Anas, Malik bin Abi Amir. Nafi' bin Malik, ya, namanya Nafi' bin Malik. Dari bapaknya, huwa Malik bin Abi Amir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah, bila datang Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Hanya kata-kata Ramadan tanpa kata-kata syahr. Berarti boleh, karena Rasul yang melafadzkan Ramadan tanpa syahr. Wa qala haddatsani Yahya bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair. Qala haddatsani Lais bin Sa'ad Abdul Hafs al-Fihmi, Imam Lais. An Uqail, Uqail bin Khalid. An Ibn Shihab wa Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab al-Zuhri. Qala akhbarani Ibn Abi Anas, Mawla Taymiyyin. Ibn Abi Anas adalah Abu Suhail tadi. Namanya Nafi' bin Abi Anas Malik. Nafi' bin Malik. Nafi' itu Abu Suhail. Abu Anas namanya Malik. Ini menggunakan kata-kata Ibnu Abi Anas. Jadi putranya Abu Anas. Abu Anas namanya Malik. Siapa putranya? Namanya Nafi' Abu Suhail. Sama dengan di atas. Abu Suhail an Abihi. Anna abahu haddathahu أنه سمع أبا هريرة سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبدا إذا دخل شهر رمضان dengan kata-kata syahr ini jalurnya sama, sahabatnya sama, hadisnya sama. Lafadznya berbeda. Yang pertama dengan kata-kata idza jaa Ramadan, yang kedua dengan kata-kata idza dakhala syahrul Ramadan. Sehingga kilahuma jaiz. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu langit. Yang di atas dengan lafaz abwabul jannah, pintu-pintu surga. Itu menunjukkan surga di langit. Ditutup pintu-pintu jahannam dan dibelenggu para syayatin, para setan. Baik. Ini dengan kata-kata syahrul Ramadan. Sehingga boleh dengan kata Ramadan, boleh dengan kata-kata syahrul Ramadan. Adapun terkait dengan riwayat ini, kata para ulama, ini dimaknakan secara zahir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan sesuatu dan benar apa yang beliau sabdakan. Dibukalah pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu abu-abu jahannam, setan dibelenggu. Itu ala hakikatih. Dimaknakan secara hakiki. Menunjukkan langit memiliki abu-abu pintu-pintu. Al-jannah ada pintu-pintu. An-nar, jahannam memiliki pintu-pintu. itu dimanakan secara hakiki, diimani meskipun kita nggak tahu dan tidak melihat, dikarenakan kelemahan manusia. Barakallahu fikum. Pintu langit ada abwab, banyak pintu langit diyakini meskipun kita nggak tahu dan tidak bisa melihatnya. Ini dimanakan secara zahir dan hakikinya. Barakallahu fikum. Begitu pula setan dibelenggu, dimanakan secara hakiki. Betul-betul setan dibelenggu. Meskipun kita tidak melihatnya, tidak mengetahuinya. Ini perkara-perkara ghaibiyah yang wajib diimani. Barakallahu fikum. Kemudian dibukalah pintu-pintu surga. Menggambarkan ketika datang Ramadan, di sana tersebar kebajikan-kebajikan. Orang lebih bersemangat dalam beribadah. Orang lebih giat dalam beramal saleh dengan ibadah siam, sahur, buka puasa, jamaahnya, sholatnya, tilawatul Qur'annya, dan segala macamnya. Lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Sehingga tersebar kebaikan-kebaikan yang begitu banyak ketika Ramadan. Ini efek dibukanya pintu surga. Barakallahu fikum. Ditutup pintu-pintu jahanam. Ini menggambarkan pula tentang berkurangnya kejahatan ketika Ramadan. Berkurang. Rata-rata mereka menahan diri selama Ramadan. Atau sembunyi-sembunyi dalam mengerjakannya ketika Ramadan. Atau di malam hari. Bukan di siang hari. Beda dengan hari-hari yang lain. Ahlul ma'asi, mereka bebas gentayangan, keliaran. Wallahul musta'an. Ketika Ramadan, sedikit direm. Mereka menahannya, sehingga lebih sedikit kejahatannya, kerusakannya. Di belenggu para syayatin. As-syayatin di sini, sebagian ulama menyatakan, mustariqu as-sam'i minhum. Yang dibelenggu setan-setan pencuri berita langit. Ini qaul. Al-qaul tsani al-maradah. Setan-setan pembangkang. Syaitanul marid, yang pembangkang, yang paling jahat. Ini yang lebih rajih dikarenakan ada lafaz lain dalam riwayat yang lain indan Nasa'i, dan dia sahih dengan lafaz maradul jin, maradatul jin, maradah dari bangsa jin, jin-jin, marid dengan dal marid, pembangkang. Barakallahu fikum. Sehingga saling melengkapi riwayat yang ada, sehingga syayatin di sini dimaknakan dengan setan pembangkang, setan yang paling jahat-jahat. Barakallahu fikum. Nah, ini menegaskan bukan berarti selama Ramadan tidak ada kejelekan, tapi lebih diminimalisasi, lebih sedikit dibanding dengan yang lain. Kenapa? Kalau di bulan-bulan yang lain, semua setan gentayangan. Ketika Ramadan, setan pembangkangnya dibelenggu. Yang keliaran, yang kerucu-kerucunya, yang kecil-kecilnya, yang di bawah levelnya. Dan mereka masih menggoda Bani Adam, masih berupaya untuk menyesat Bani Adam dengan kemampuan mereka. Maka yang selama Ramadan masih juga dengan penyimpangannya, dengan dosanya, dengan kemaksiatannya, mereka kalah dengan kerucu-kerucu dari kalangan setan. Apalagi yang maridnya, marodahnya, setelah kekarukan itu. Hada wa hada. Waqila adalah yang ketiga memang mengatakan, maksud daripada setan dibelenggu, itu makna kinayah. Bukan hakiki. Maknanya adalah mereka tidak bebas. Tidak leluasa menfitnah kaum muslimin, menggoda kaum muslimin. Sebagaimana mereka para syayatin leluasa berbuat demikian di luar Ramadan. Dikarenakan kaum musliminnya tersibukkan dengan ibadah, sibuk dengan siam, dengan tilawatul Quran, dengan zikrullah, dengan amal-amal yang lain, sehingga setan tidak bebas, seakan-akan terbelenggu. Hadza qaul. Tentunya qaul yang marjuh, qaul yang lemah, dikarenakan hadisnya dimandangkan secara hakiki, dan yang dimaukan dengan syayatin ialah para pembangkang, pembangkang dari kalangan para syayatin. Allahul musta'an. Nah, sehingga ini hadis menjelaskan tentang fadilah Ramadan, syahr Ramadan. Selama Ramadan kebajikan lebih banyak dan kejelekan lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Al-muhim yang diinginkan sama muallif terkait dengan penyebutan Ramadan. Bisa Ramadan, bisa syahru Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair. Qala haddathani al-Layth an-Uqail ibn Shihab. Sama dengan di atas sanadnya. Qala beliau mengatakan akhbarani Salim. Wa Salim bin Abdullah ibn Umar. An ibn Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, bila kamu melihat hilal Ramadan, dhuha, kembali pada hilal Ramadan, sayati. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, bila kamu melihat hilal Ramadan maka berpuasalah, dan bila kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Ini ru'yatul hilal untuk awal Ramadan dan awal Syawal. Qala fa innahum 'alaikum faqdurulah, bila dipikir mendung atas kalian maka kira-kirakanlah ia. Ini yang marfu sabda Rasul. Di situ tidak ada kata-kata Ramadan atau syahr Ramadan. Di sebelah setelah itu, wa qala ghayruhu anil Layth qala haddatsani Uqail wa Yunus, kata-kata li hilali Ramadan. Ini keterangannya. Bila kamu melihat hilal Ramadan, berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal Syawal maka buka puasalah. Dengan kata-kata hilal Ramadan. Hilal Ramadan. Dengan tanpa kata-kata syahr. Tidak mengatakan hilal syahr Ramadan. Tapi mengatakan hilal Ramadan. Intinya itu semuanya bebas, semuanya boleh. Ramadan boleh, syahr Ramadan juga boleh. Tapi terkait dengan isi kandungannya, ini hadis mewajibkan adanya ru'yatul hilal. Dan itu tariqah Islamiyah, tariqah Nabawiyah, cara syar'i untuk isbat Ramadan atau isbat Syawal menggunakan ru'yatul hilal. Barakallahu fikum. Ketika kelihatan puasa, tidak kelihatan diikmal Syaban 30 hari. Ketika kelihatan iftar Idul Fitri, tidak kelihatan maka diikmal bulan Ramadan 30 hari. Itu tariqah syar'iyah dan sangat memudahkan barakallahu fikum. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang beri kemudahan kepada kaum muslimin terkait dengan ru'yatnya, diberi taufik melihat akan kelihatan, kalau tidak maka tidak. Sehingga ada ru'yat, ada ikmal. Barakallahu fikum. Dan ketika dibikin mendung, ghumma alaikum, ditafsirkan mendung, tidak kelihatan, maka fakdurulah, dikira-kirakan. Kata-kata dikira-kirakan, itu menghitung bulan sebelumnya. Disebut dalam riwayat yang lain, fa'akmilu iddata sya'bana 30. Sempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Itu pengertian dikira-kirakan waktunya. Jadi kalau ru'yat kelihatan, besok langsung puasa atau Idul Fitri. Kalau tidak kelihatan, maka dihitung bulannya, sempurnakan Syaban 30 hari, lusa baru Ramadan. Sempurnakan Ramadan 30 hari, baru lusa Idul Fitri. Barakallahu fikum. Wahadha wa'alaih. Akan dikasih lebih lanjut terkait dengan isi kandungannya. Yang diinginkan sama mu'alif pada bab ini adalah penyebutan nama. Tayyip, kenapa disebut dengan Ramadan? Kenapa disebut dengan Ramadan? Ikhtalaf al-ulama fi tasmiyati hadha syahr Ramadan. Ulama ikhtilaf tentang penamaan bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Qila dikatakan li'annahu tarmadhu fihi dzunub ay tuhraqa. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan Ramadan? Dikarenakan dosa-dosa ketika Ramadan itu terbakar. Tarmadhu ay tuhraqa. Terbakar dosanya, terhapuskan. Diambil dari kata rembok, rembok itu makna syiddatul har, panas yang amat sangat, itu rembok. Sehingga bulan Ramadan begitu. Artinya bulan-bulan yang mana dosa-dosa pada bulan tersebut kepanasan, dibakar, dihapuskan, diampuni. Naam, dikarenakan Ramadan adalah syahru al-maghfirah, bulan diampuninya semua dosa bagi yang bertaubat. Hadza awwalan. Wa qila, pendapat yang kedua, dikatakan wafaqa ibtida'u shaumi fihi zamanan harra. Kebetulan awal mula siam bertepatan dengan waktu yang sangat panas. Ya, di musim panas yang terik. Itu awal mula Ramadan, awal mula mereka berpuasa. Begitu puasa pertama kali, ternyata bertepatan dengan musim panas yang terik. Sehingga dikatakan Ramadan, Ramadan, siam Ramadan. Kata. Ini berpuasa di musim panas yang sangat terik. Nah, kata. Saya dikasih nama Ramadan, Ramadan. Hadza wa hadza. Dipaham ya? Permulaannya. Terkait dengan berjalannya waktu, kadang kita mendapati Ramadan di musim yang sangat panas, kadang musim penghujan. Wah, kata. Sebagian tempat juga demikian. Tapi awal mula adanya perintah siam itu ketika masa panas. Barakallahu fikum. Saya dikatakan Ramadan. Ramadan. Barakallahu fikum. Hadza au hadza wa hadza. Atau yang ketiga, memang nasnya demikian. Kenapa dikatakan Ramadan? Nasnya demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya syahrul Ramadan. Allah yang ngasih nama Ramadan. Juga dalam hadis idza dakhala syahr Ramadan. Rasul mengasih nama demikian. Ya sudah. Itu nama syar'i, nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam al-hadis. Hakadha. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Lanjut. Lanjut. Apa? Cukup. Cukup. Suaranya sama-sama. Heran insyaAllah ya kawan. Cukup ya? Cukup. Berarti yang dihafalkan yang mana ini? Dihafalkan yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. InsyaAllah ta'ala.